Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa an wala wa ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan demikian juga atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, untuk senantiasa kita berusaha atazawwud fil ilmi nafi', berusaha membekali diri kita dengan ilmu bermanfaat, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu sebagaimana yang kita lakukan pada siang hari ini. Kemudian yang berikutnya, saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah kembali kepada ikhwanuna ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun di kota Tangerang, ya, di kota Bitung. Dan demikian juga saya bersyukur atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa bergabung pada majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Majelis min majalisil ilm. Majelis yang padanya dibacakan ayat-ayat Qur'aniyah, demikian juga hadis-hadis Nabi yang demikiannya kita bisa mengambil istifadah untuk kemudian kita amalkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan baca kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Al-Hafidz Abi Bakar Abdullah ibn Zubair ibn Isa Al-Qurashi Al-Ma'ruf bil Humaidi, di mana kitab Usulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimallahu taala merupakan salah satu di antara karya yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang menjelaskan tentang usul akidah yang mereka yakini. Usul akidah ahli sunnah wal jamaah yang diambil dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafis salih. Dan tidak tersembunyi bagi kita semuanya bahwasanya mudarasah ilmu al-i'tiqad, mempelajari ilmu akidah, adalah merupakan min asrafi al-ulum wa ajalliha. Mempelajari ilmu akidah termasuk dari mempelajari ilmu yang paling mulia dan utama. Yang demikian dikarenakan keutamaan dan kemuliaan ilmu adalah tergantung dengan syarafu al-ma'lum. Keutamaan ilmu adalah tergantung dengan keutamaan yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Sebagaimana ilmu akidah adalah mempelajari tentang akidah seorang muslim terkait segala sesuatu yang wajib dia imani, min usul iman asid, berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada al-malaikah, beriman kepada al-anbiya wal rusul, beriman kepada al-kutub al-munazalah ila akhirih. Oleh karena ilmu akidah ilmu yang paling mulia, li syarafi al-ma'lum, dikarenakan kemuliaan ilmu yang dibahas dan dipelajari dalam ilmu akidah. Dikatakan al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid halaman yang ke-84. Qala rahimallahu taala fa syaraful ilmi bi hasabi syarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu itu tergantung dengan keutamaan yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Wa syiddati al-hajah ilaihi. Dan demikian juga tergantung dengan besarnya kebutuhan seorang kepada ilmu tersebut. Wa laisa dzalika illa ilmu billahi wa tawabi'u dzalika. Dan yang demikian tidak akan didapatkan kecuali pada ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semua makhluk, sebagai zat yang disembah atau satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi oleh segenap makhluknya. Dan demikian juga mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengannya, min arkanil iman, berupa rukun iman dan yang menyertainya. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Pada kesempatan yang mulia ini, ya, kita menggunakan, ya, penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu taala. Artinya syarah dari kitab Usul Sunnah ini kita akan bacakan dari keterangan Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita sebutkan di sini tentang biografi dari Al-Imam Abu Bakar Al-Humaidi rahimallahu taala. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibn Zubair Ibn Isa Al-Qurasi Al-Humaidi Al-Makki. Dan beliau meriwayatkan hadis dari sejumlah para a'immatul Islam, para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana kemuliaan dan keutamaan hadal imam ulama yang besar ini. Beliau meriwayatkan hadis dari sejumlah para ulama Islam, dan yang ada pada bagian terdepan di antara guru beliau adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimallahu taala, sahibus sahih. Bahkan hadis pertama dalam sahih Bukhari itu hadis innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalannya beliau. Hadis innamal a'malu binniyat diriwayatkan dari jalannya Al-Imam Al-Humaidi Abu Bakar Abdullah bin Zubair Ibn Isa Al-Qurasi Al-Makki. Dan demikian juga, ya, afwan, rawa anhu, ya, di antara orang yang meriwayatkan dari beliau, ya, di antara para ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau, Al-Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya, demikian juga Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj Abul Husain An-Naisaburi Al-Qusairi, sahibus sahih. Jadi Al-Imam Bukhari dan demikian juga Muslim meriwayatkan hadis dari beliau. Hanya saja Al-Imam Muslim rahimallahu taala meriwayatkan hadis dari beliau dalam muqaddimah, ya. Dalam muqaddimah. Selain itu masih banyak di antara para imam, para ulama yang lain yang meriwayatkan dari beliau, seperti Al-Imam Abu Dawud rahimallahu, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur Ar-Razi, yang Ustaz Abdul Mu'ti kemarin membacakan kitabnya beliau, Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zura termasuk yang meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Humaidi rahimallahu taala. Dan masih banyak sekali para a'immah, para ulama yang lainnya, ya, dari pemuka ulama ahli sunnah yang meriwayatkan dari beliau. Adapun pujian para ulama, ya, terhadap beliau di antaranya ucapan atau penjelasan Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimallahu taala sebagaimana dalam Tabaqatul Khufat dan dalam Syair Syair A'lamun Nubala, Imam Ahmad memberikan pujian kepada Imam Al-Humaidi rahimallahu taala. Qala, kata Imam Ahmad, Al-Humaidi indana imam. Al-Humaidi adalah Imam Abu Bakar Al-Humaidi adalah menurut kami beliau adalah seorang imam. Tidak kita ragukan lagi siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau min a'immah al-sunnah wal jamaah. Dan beliau memberikan pujian terhadap Imam Al-Humaidi rahimallahu taala. Sehingga dari sini kita akan mengetahui bagaimana kedudukan hadal imam. Dan kita akan mempelajari akidah al-sunnah wal jamaah yang beliau terangkan. Yang beliau ajarkan kepada umat ini. Kemudian di antara para a'immah ya. Demikian juga pujian yang memberikan pujian kepada beliau adalah Imam Al-Bukhari, murid beliau. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari tentang Imam Al-Humaidi, Al-Humaidi imamun fil hadis. Al-Humaidi adalah seorang imam dalam ilmu hadis. Yang berikutnya kita bawakan pujian ya, sebelumnya ya, pernyataan Imam Bukhari rahimahullahu taala, demikian juga disebutkan dalam Tarikh Al-Islam karya Imam Madzhabi rahimahullahu taala. Yang berikutnya ya, kita cukup dengan 3 pujian para ulama terhadap Imam Al-Humaidi, yaitu pernyataan Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Al-Hakim Sahib Al-Mustadrak. Kata Imam Abu Abdullah Al-Hakim, Al-Humaidi muftiyu ahli Makkah wa muhaddisuhum wa huwa li ahli al-Hijaz fi sunnah ka Ahmad bin Hanbal li ahli al-Iraq. Humaidi adalah mufti bagi ahli Makkah dan beliau adalah ahli hadis di antara mereka. Dan posisi Al-Humaidi bagi penduduk Hijaz, itu Mekah, Madinah dan sekitarnya, seperti posisi Imam Ahmad di kalangan penduduk Irak. Sehingga dari sini kita tahu dengan benar bagaimana para ulama betul-betul memuliakan beliau dengan pujian-pujian tersebut. Adapun murid-murid beliau di antaranya tadi sudah disebutkan ya. Al-Imam Bukhari ya, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud ya. Yang berikutnya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kitab Usul Sunnah yang akan kita baca. Kalau kita setelah ketahui sedikit atau biografi singkat dari Al-Imam Al-Humaidi rahimallahu taala, berikut pujian ulama kepada beliau. Di sini kita akan sedikit perkenalkan tentang kitab Usul Sunnah. Kitab Usul Sunnah ya. Yang merupakan salah satu di antara kitab yang ditulis para ulama Ahlussunnah dalam masalah akidah. Pernah dicetak bersama dengan kitab atau karya Al-Imam Humaidi yang lainnya bersama dengan kitab Al-Musnad. Al-Imam Al-Humaidi punya kitab yang bernama kitab Al-Musnad, yaitu kitab hadis yang disusun secara musnad. Apa bedanya kitab musnad dengan sunan? Kalau kutubus sunan disusun berdasarkan dengan abwab fikhiyah, kitabu at-taharah, kitabu as-shalah, kitabu siyam, kitabu az-zakah. Tapi kutubul musnad tidak disusun demikian, tapi disusun berdasarkan dengan sahabi, yaitu musnad Abi Bakar. Disebutkan hadis Abi Bakar baik berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah muamalah. Kemudian bukan musnad Umar, disebutkan hadis Umar. Demikian per sahabi, bukan per bab. Al-Imam Humaidi punya kitab, ya, beliau karya tulis dalam ilmu dalam hadis ya. Beliau kasih disusun secara musnad dan di akhir kitab musnad tersebut diikut sertakan kitab Usul Sunnah. Namun kitab Ushul Sunnah bukan bagian dari kitab Al-Musnad. Kitab yang beliau susun, beliau tulis secara tersendiri, hanya dicetak bersamaan. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimallah, di antara bukti benarnya penisbatan kitab Ushul Sunnah kepada Al-Imam Al-Humaydi sebagai penulisnya. Yang pertama, yaitu disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ibn Qudamah Al-Maqdasi secara bersanad. Artinya Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Dhammu Ta'wil, beliau meriwayatkan kitab Ushul Sunnah yang bersambung sampai kepada Imam Humaydi. Dan demikian juga berikutnya Imam Al-Habib Adz-Dzahabi rahimallahu taala dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, demikian juga beliau menukil sebagian besar dari isi kitab Ushul Sunnah. Dan beliau nisbatkan kepada Imam Al-Humaydi rahimallahu taala. Dan di antara ulama yang lain juga banyak sekali, dan ini cukup sebagai bukti benarnya penisbatan kitab Ushul Sunnah kepada Imam Al-Humaydi rahimallahu taala. Dengan demikian kita merasakan kenikmatan tersendiri ketika kita mengambil akidah yang kita yakini dari para penulisnya, dari para pembawanya, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengambil akidah mereka dari generasi salaf, generasi pendahulunya, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sedikit tentang penulis, dan demikian di kitab-kitab tentang kitab Ushul Sunnah. Yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama dari kitab Ushul Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair ibn Isa Al-Qurashi Al-Humaydi rahimallahu taala. As-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi khuluwihi wa murrihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kullahu qada'un minallahi azza wa jal. Pertama, disebutkan Al-Imam Al-Humaydi rahimallahu taala menjelaskan akidah yang diyakini dan diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka berpegang teguh dengannya, berdiri tegak di atasnya, menyeru dan berdakwah kepadanya. Dikatakan Imam Humaydi, as-sunnah indana, sunnah itu di sisi kami para ulama Ahlus Sunnah, an yu'mina ar-rajul, seorang beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Khairihi wa syarrihi, huluwihi wa murrihi. Takdir yang baik ataupun yang jelek, yang manis ataupun yang pahit. Wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan dia mengetahui segala sesuatu yang menimpanya tidak akan mungkin meleset darinya. Wa anna ma akhta'ahu, dan bahasanya segala sesuatu yang meleset dari dia tidak mengenainya, lam yakun liyusibah, maka sekali-kali tidak akan pernah menimpa dirinya. Wa anna dzalika kullahu qada'un minallah. Dan dia meyakini, mengimani bahwa segala sesuatu tersebut, baik yang menimpa ataupun yang luput, baik yang mengenai dirinya ataupun yang lepas, semuanya adalah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hamidallahu taala. Namun sebelumnya mohon maaf, mengingat keterbatasan waktu tidak semua penjelasan dari Syekh Abdullah di sini akan kita baca. Qala Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari hafizallahu taala qauluhu, pernyataan Al-Imam Al-Humaydi, as-sunnatu indana. Sunnah itu di sisi kami, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yuridu rahimallahu taala bis-sunnati huna, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Humaydi dengan kata as-sunnah di sini, yaitu al-i'tiqad as-sunni as-sahih, keyakinan yang sesuai dengan sunnah yang benar. Alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa a'immatud din wal millati, yaitu keyakinan yang Rasulullah, para sahabatnya, dan para ulama al-millah, itu ulama Islam, berada di atasnya. Berarti yang dimaksud dengan sunnah di sini akidah. Yang di akidah yang benar, yang sahih, sesuai dengan sunnah, yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi yang datang setelahnya. Jadi yang dimaksud dengan sunnah ini bukan sunnah lawan dari al-fard, bukan sunnah lawan dari wajib. Tapi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah keyakinan atau usul iman yang benar, yang diyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama yang datang setelah mereka. Ini yang dimaksudkan dengan as-sunnah di sini. Oleh karena itu ya, bab-bab atau permasalahan-permasalahan yang disebutkan di sini semuanya adalah permasalahan-permasalahan berkaitan dengan keyakinan yang diyakini ahli sunnah wal jamaah. Kalau seandainya disebutkan permasalahan ibadah, maka hanya sekedar dalam bentuk contoh saja. Kemudian yang berikutnya, dikatakan al-Imam Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari, qauluhu indana as-sunnah di sisi kami, maksudnya di sisi siapa? Di sisi beliau, artinya beliau mengungkapkan keyakinan yang beliau yakini, ataukah beliau maksudkan bahasanya di sisi kami, di sisi ahlu sunnah wal jamaah, para ulama Islam secara keseluruhan, mereka meyakini sebagian yang beliau sebutkan. Kata beliau, ila man yarji'u dhamir fi qouli indana, kata ganti di sisi kami kembali kepada siapa? Hal huwa raji'un ilaihi am huwa raji'un ila salafi wa a'immatid din mimman adrakahum aw ballaghahu anhum. Apakah beliau maksudkan, yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut beliau, akidah yang beliau yakini, ataukah kata ganti di sisi kami kembali kepada para ulama salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang beliau dapati, beliau berjumpa dengannya atau sampai kepada beliau dari mereka? Kata Syekh, al-jawab al-amru muhtamilun lakinna alladhi yadharu annahu yuridu bihi tsani. Kalau dilihat dari konteksnya, memungkinkan dua-duanya. Mungkin bahasa yang beliau maksudkan adalah di sisi kami, di sisi yang beliau yakini, akidah yang beliau yakini. Akan tapi yang nampak di sini adalah beliau maksudkan makna yang kedua, yaitu bahasanya as-sunnah indana, yaitu inda ahli sunnah wal jamaah, menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka hidup. Wa huwa ma kana alaihi a'immatud din wassalaful ummah mimman adrakahum, yaitu akidah yang para ulama Islam dan pendahulu umat Islam, mereka berada di atas akidah tersebut. Di antara para ulama yang beliau dapati radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimallah, kita akan masuk membaca penjelasan Syekh Abdullah bin Khari rahimallahu taala tentang pembahasan al-iman bil qada wal qadar. Qala pernyataan Al-Imam Humaydi, an yu'minar rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. As-sunnah yaitu akidah yang sahih yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat serta generasi yang datang setelahnya, yang pertama yaitu seorang mukmin mengimani takdir Allah Azza wa Jal, takdir yang baik ataupun yang jelek, yang manis ataupun yang pahit. Ketir. Bada'a rahimallahu nabi babil imani bil qadar. Al-Imam Al-Humaydi mengawali kitab beliau, kitab usul sunnah, dengan menyebutkan permasalahan al-iman bil qadar. Kok beda? Biasanya kan diawali dengan al-imanu billah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada al-anbiya, beriman kepada al-kutub, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada al-qada wal qadar. Biasanya terakhir, kok ini disebutkan pertama kali? Dijelaskan di sini. Wal imanu bil qada'i wal qadari huwa ruknun azimun min arkanil imani sittah. Beriman kepada qada dan qadar adalah merupakan rukun yang agung di antara rukun iman yang enam, di mana dia akan benar dan dia akan sah keimanan seorang hingga dia mengimani takdir. Kalau seandainya seorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan para nabi, beriman kepada kitab yang Allah turunkan, namun dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, la yasih minhu imanu, dia akan benar keimanan dia. Sehingga pembahasan al-iman bil qada wal qadar pembahasan yang sangat agung, pembahasan yang sangat mulia, merupakan salah satu pembahasan berkaitan dengan rukun iman yang enam. Wala ya'ni annahu bada bihi igfalun ma qablahu min arkanil imanil ukhra. Ketika beliau mengawali pembahasan kitab usul sunnah dengan pembahasan al-iman bil qada wal qadar, bukan berarti beliau mengabaikan pembahasan rukun-rukun iman yang lainnya, rukun-rukun iman yang sebelumnya. Bukan berarti mengabaikan pembahasan al-iman kepada Allah, bukan tidak menganggap penting pembahasan al-iman bil malaikat, bukan. Wa inna mimma yajibu an yatakarrara anal imana bihalar rukni a'ni al-qadai al-qadai wal-qadar yastalzimu al-imana bibaqiyatil arkan walabud. Di sini akan diterangkan oleh Syekh Abdullah Ibn Ibrahim Al-Bukhari. Bahasanya menyebutkan bahasan al-iman bil qada wal qadar sebelum rukun iman yang lainnya bukan berarti mengabaikan rukun-rukun iman yang lainnya. Kata beliau, bahasanya di antara perkara yang wajib untuk ditegaskan di sini, yaitu bahasanya beriman kepada rukun iman, yaitu iman kepada qada wal qadar, inilah melazimkan untuk beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya, dan ini mesti secara otomatis. Kalau kita beriman kepada al-qada wal qadar, maka secara otomatis mengharuskan kita beriman kepada Allah, zat yang menetapkan takdir, zat yang menetapkan al-qada. Enggak mungkin seorang beriman kepada takdir kecuali dia beriman kepada Allah yang menetapkan takdir. Dan demikian juga al-iman bil qadari wa tansisu ala wujubil imani bihi yustadallu bihi ala wujubi al-imani bibaqiyatil arkani aidha. Demikian juga penyebutan pembahasan yang menjelaskan kewajiban beriman kepada takdir ini adalah merupakan dalil dan bukti yang menunjukkan bahasanya seorang wajib untuk mengimani rukun iman yang lainnya. Ketika dibahas, ketika dijelaskan kewajiban beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa wajib pula bagi seorang mukmin untuk mengimani rukun-rukun iman yang lainnya. Karena seorang beriman kepada takdir wajib meyakini wajibnya beriman kepada Allah yang menetapkan takdir. Dan Allah memberitakan Allah punya rusul, bahasanya Allah mengutus para nabi, bahasanya Allah menurunkan al-kutub, bahasanya Allah menetapkan ada hari kiamat, yaumul jaza. Sehingga ini berkaitan dan saling melazimkan. Sehingga ketika didahulukan pembahasan al-iman bil qada wal qadar, bukan berarti menyampingkan ataupun mengabaikan pembahasan kepada rukun iman yang lainnya. Wa bayanuhu, penjelasannya sebagai berikut, kata Syekh. Dari mana kok bisa dikatakan al-iman bil qada wal qadar melazimkan beriman kepada rukun iman yang lainnya? Pembahasan tentang wajibnya iman kepada al-qada wal qadar adalah merupakan bukti dan dalil yang menjelaskan wajibnya beriman ke rukun iman yang lainnya. Penjelasannya sebagai berikut, kata saya. Anta indama tusallimu wa tuslimu amraka lillahi jalla fi'ula. Engkau sebagai seorang mukmin, ketika engkau berserah diri kepada Allah dan ketika engkau menyerahkan segala urusanmu kepada Allah azza wa jal, wa tu'mina aw tu'minu bi qada'ihi wa qadarihi, dan ketika engkau beriman kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hadza dalilun ala annaka balagta rutbatan 'aliyatan 'aliyah fil imani bihi wa bi wa'dihi wa wa'idihi jalla wa ala. Ketika engkau berserah diri kepada Allah dan menyerahkan urusanmu kepada Allah, engkau beriman kepada takdir, ini adalah merupakan dalil, bukti yang menunjukkan bahwa engkau telah mencapai derajat yang tinggi dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa engkau telah mencapai derajat yang tinggi dalam mengimani janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Al-warid fi kitabihi al-mubayyan ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu janji dan ancaman yang ada dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah melalui lisan nabinya sallallahu wasallam alaihi. Walida radita wa sallamta wa aslamta al-amra lahu subhanah. Oleh karena itu, oleh karena iman kepada takdir merupakan bukti yang menunjukkan bahwa engkau beriman kepada Allah, beriman kepada janji dan ancamannya, oleh karena itu engkau berserah diri kepadanya, engkau menyerahkan segala urusanmu kepada Allah azza wajalla. Kenapa? Karena beriman kepada Allah. Wa mimma yunabbihu alaihi huna ta'kidan, dan ada yang menegaskan lagi di sini, kata Syekh, annahu la yumkinuka an tatawassala ila tahqiqil imani bil qada'i wal qadar ma lam takun muhaqqiqan li baqiyatil arkanil ukhra. Bahasa enggak mungkin bagimu untuk engkau dapat sampai pada tingkatan merealisasikan keimanan kepada qada wal qadar dengan benar selagi engkau tidak bisa merealisasikan keimanan terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Artinya enggak mungkin seorang sampai pada tingkat iman bil qada wal qadar kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah. Enggak mungkin seorang beriman kepada takdir Allah kalau dia enggak beriman kepada Allah dan malaikatnya dan rukun-rukun iman yang lainnya. Sehingga keimanan kepada takdir adalah merupakan bukti yang menunjukkan bahwa seorang telah mencapai derajat yang tinggi dalam beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang menjadi konsekuensinya. Ini alasan pertama. Bahwasanya pembahasan al-iman wal qada wal qadar didudukkan di sini bukan berarti menyampingkan dan mengabaikan pembahasan iman kepada yang lainnya. Kemudian alasan yang kedua, kata Syekh, suma hunaka ihtimalun akhar. Di sana ada kemungkinan alasan yang lain yang menjadikan al-imam Abu Bakar Humaidi mendahulukan pembahasan al-iman bil qada wal qadar daripada pembahasan rukun iman yang lainnya. Yaitu apa? Wujudul hajati al-mulihah ilaihi fi hinihi. Yaitu pada zaman beliau hidup, di saat beliau menulis kitab usul sunnah di sini adalah kondisinya adalah mendesak untuk beliau berbicara masalah takdir. Kenapa? likasratil musyakkikin, karena banyaknya orang-orang ahlul bid'ah yang membuat keraguan di tengah-tengah kaum muslimin, meragukan akidah mereka, keimanan mereka kepada takdir. Di saat beliau sedang nulis, di zaman beliau banyak sekali ahlul bid'ah yang berbicara dengan tentang qada wal qadar dengan batil, sehingga butuh untuk dijelaskan, butuh untuk diterangkan. Wantisari bid'atil qadariyatin nufah au qadariyatil jabriyah. Beliau dahulukan pembahasan ini bisa jadi dikarenakan tersebarnya bid'ah qadariyah, orang-orang yang mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahasan tidak ada takdir. Segala sesuatu terjadi unuf. Artinya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Sebagian pernah ada di awal-awal atau di akhir-akhir generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun adanya kelompok bid'ah yang lain, al-qadariyatul jabriyah, yang hulu dan ekstrim dalam menetapkan takdir Allah sehingga menafikan iradah, kehendak bagi makhluk. Segala sesuatu telah ditetapkan, makhluk terpaksa, enggak punya pilihan. Dia ketika seorang itu taat, maka ketaatannya terpaksa. Ketika seorang bermaksiat, kemaksiatan terpaksa. Ini kelompok qadariyah yang lain. Beriman kepada takdir yang hulu, berlebih-lebihan, ekstrim dalam takdir sehingga menafikan adanya kudrah dan iradah bagi manusia dalam perbuatannya. Dan semuanya nyimpang. Di saat itu, Al-Imam Al-Humaydi melihat bahasanya kebutuhan kaum muslimin terhadap penjelasan al-iman bil-qadar dengan benar, sesuai dengan fahmi salafus salih, hajah mulihah, kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga beliau dahulukan pembahasan ini sebelum yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, Qadibuddin rahimani rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibn Ibrahim Al-Bukhari, wal imanu bil qada'i wal qadari ayuhal ikhwah. Saudaraku sekalian, pembahasan tentang beriman kepada qada' dan qadar itu adalah aslun asil, prinsip yang sangat mendasar sekali. Merupakan pembahasan yang sangat prinsip dan mendasar. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? La yatimmu imanul abdi illa bitahqiqi. Karena enggak akan sempurna, bahkan enggak akan sah keimanan seorang kecuali dengan dia merealisasikan keimanan kepada takdir dengan benar. Saya katakan tadi, seorang beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifatnya, beriman kepada perbuatan-perbuatannya, beriman kepada para nabi dan rasul yang diutusnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Namun dia mengatakan tidak ada takdir. Segala sesuatu terjadi demikian saja. Sah iman dia kepada Allah? Al-jawab tidak. La yasih. Tidak benar. Wa la yatim. Dan dia akan benar. Tidak akan sempurna. Wa huwa i'tiqadul firqatin najiyati ta'ifatil mansurah. Beriman kepada al-qada' wal-qadar adalah merupakan keyakinan firqah an-najiyah at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang selamat, golongan yang akan memberikan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, itu akidah yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'lumun anna al-kalama fi babil imani bil qada'i wal qadar huwa minal mabahis ad-daqiqah al-azimah. Dan diketahui bersama, kata beliau, pembahasan tentang bab qada' wal qadar adalah merupakan pembahasan yang sangat pelik, butuh kejelian dalam menjelaskannya, dalam menerangkannya. Pembahasan yang sangat agung karena menyangkut akidah yang wajib diyakini oleh seorang mukmin, yang tidak boleh tidak harus dia yakini dengan benar, sehingga ini pembahasan yang sangat agung, sangat mulia. Wala yatimu iman al-abdi hatta yuqirra wa yusaddiqa tasdiqan jaziman la syakka fi. Dan enggak akan sempurna keimanan seorang kepada takdir hingga dia mengakui, membenarkan dengan pembenaran yang yakin, tidak ada keraguan padanya, bahwa anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi. Bahasa segala sesuatu adalah berdasarkan dengan ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jal. Segala sesuatu, apa saja, itu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Makana wa mayakun wa makana wa yakun wa sayakun. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, semuanya adalah berdasarkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu pun yang terjadi yang luput dari catatan takdir Allah. Imannya seorang mukmin atau kufurnya seorang kafir itulah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seorang muti dan kemaksiatan seorang asi pun demikian juga dengan ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu berdasarkan dengan ketetapan dan takdir Allah Azza. Tidak ada satupun yang luput dari catatan takdir Allah. Famasyi'atuhu nafidatun wa amruhu nafidun. Demikian enggak akan sempurna pula keimanan seorang kepada takdir hingga dia meyakini dan membenarkan dengan yakin tanpa ragu bahwasanya kehendak Allah mesti berjalan. Artinya segala sesuatu yang Allah kehendaki fil azal dalam takdirnya ya, mesti terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegah dan menghalangi kehendak Allah. Baik itu turunnya hujan atau tertahannya hujan, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada dukun ya yang ngaku bisa menolak hujan ya, tak lihatnya ya. Hidungnya ngadep kemana ya? Kok bisanya dia menghalangi kehendak Allah ya? Kemungkinan adalah satu, dia bohong, ya. Nggak ada yang lain. Kalau dia mengatakan saya tolak hujan, saya pindahkan ke sana ya. Elok teman gitu ya. Masyiatullahi nafidah, kehendak Allah Subhanahu wa taala mesti berjalan. Wa amruhu nafid, demikian juga perintah Allah Subhanahu wa taala berjalan. Enggak ada yang bisa menolak wala yaqa fi mulki illa ma yurid jalla wa ala. Tidak akan terjadi di dalam kekuasaan dan kerajaan Allah sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Enggak mungkin. Allah enggak menghendaki kemudian kok muncul. Enggak mungkin. Wa alla yaqa'u fi mulki ma la yurid. Aula yaqa'u fi mulki ma la yurid. Dan demikian juga enggak mungkin terjadi di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang tidak Allah kehendaki ya. Yang terjadi dengan kehendak Allah, yang tidak terjadi pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu taala membawakan di antara dalil-dalil yang menjelaskan dalam hal ini, yang pertama adalah qaulu subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya berdasarkan dengan qadar. Berdasarkan dengan takdir. Hadil ayah al-karimah ya. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dengan bayanan, wadihan, syafian. Dengan jelas dan terang. Tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Bahasa segala sesuatu yang tercipta di alam ini. Manusianya, ataukah jinnya, ataukah malaikatnya. Segala sesuatu. Langitnya ataupun buminya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan takdir. Takdir yang telah Allah ketahui, takdir yang telah Allah catat, takdir yang Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan berdasarkan dengan ilmu Allah yang menjadi segala sesuatu, berdasarkan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang Allah catat di Lauhil Mahfuz. Enggak ada satupun yang keluar. Kalau ada makhluk ini ciptaan selain Allah, enggak ada. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Majusi ya. Bahasanya kejelekan itu disebut diciptakan oleh ilahu zulmah, Tuhan kegelapan, sedangkan kebaikan diciptakan oleh ilahu nur, Tuhan cahaya katanya. Dia menetapkan ada dua pencipta, ilahu nur wa ilahu zulmah. Ilahu nur menciptakan kebaikan, ketaatan, ibadah, ikhlas, dan wa ilahu zulmah menciptakan kejelekan. Ada syirkun. Ini kesyirikan. Dalam al-iman bil qada wal qadar, ketika meyakini ada pencipta selain Allah azza wajalla. Wala khaliqa siwa. Tidak ada pencipta selain Allah azza wajalla. Fallahu jalla wa ala fa'alul lima yurid. Dalam surah Al-Burud ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'alul lima yurid. Fa'al ala wazn siwa mubalaghah ya. Fa'al, Allah telah mengerjakan, Maha mengerjakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Artinya apa? Saya berdalil dengan atau membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala mesti Allah jalankan. Tidak ada satupun yang bisa mencegah, tidak ada satupun yang bisa menolak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah azza wajalla. Wa huwa jalla wa ala yubdi'u wa yu'id. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yubdi', mengawali ciptaan manusia, wa yu'id, dan akan mengembalikan kembali setelah kematian mereka, itu membangkitkan ba'da mamatihim. Dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah kehendaki. Wa annallaha jalla wa ala khalaqal ibada wa khalaqa af'alahum. Dan demikian juga enggak akan sempurna keimanan seorang hamba kepada takdir hingga dia meyakini, membenarkan dengan yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Allah menciptakan segenap hambanya dan menciptakan amalan perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum, dan Allah zat yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan segala sesuatu yang kalian perbuat. Dawatuhum, dawatul makhlukin wa ajzaduhum, zat mereka dan jasad mereka Allah yang menciptakan. Demikian juga sifat mereka, perbuatan mereka pun Allah yang menciptakan. Ini pemalu. Ini enggak punya rai. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini pemberani, ini pengecut. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ini ta'ah, yang ini maksiat, yang ini iman, yang ini kafir. Allah yang menciptakan. Maksudnya bahasanya perbuatan manusia, baik itu keimanan ataukah kekufuran, ketaatan atau kemaksiatan, itu semua terjadi dengan dua sebab. Dengan sebab adanya kudrah, kemampuan untuk melakukan, dan dengan adanya keinginan untuk berbuat. Dengan adanya kudrah wal irada, manusia dapat mewujudkan perbuatan mereka, punya kehendak, punya keinginan, tapi enggak punya kemampuan, enggak akan terwujud. Misal contoh, mau beli mobil aja dalam urusan dunia, pengennya luar biasa, pengen beli kayak mobilnya si fulan, pengennya sampai ngiler, tapi enggak punya kemampuan, terbeli? Aljab tidak. Ini contoh kita. Demikian juga perbuatan mereka, sekedar keinginan saja tanpa ada kemampuan enggak terwujud. Ada kemampuan, enggak ada keinginan untuk melakukannya, enggak terwujud. Sementara kehendak manusia demikian juga kekuatan yang ada pada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka dari sini bisa dibenarkan dikatakan banyak perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Karena perbuatan mereka terwujud dengan dua sesuatu, al-qudrah wal iradah. Semua kudrah mereka dan iradah mereka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka. Kita lanjutkan. Qala syahadallahu taala wa la yakhruju syai'un an masyiatihi jalla wa azza. Tidak ada satu pun itu di alam ini yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dhalika musattarun fil lauhil mahfuz. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya tercatat di lauhil mahfud. Sebenarnya dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Pertama kali Allah menciptakan pena pencatat takdir. Qala lahu, Allah berfirman memerintahkan kepada qalam, pena pencatat takdir, "Uktub." Tulislah. Kala, ay Rabbi madza aktub? Pena pun bertanya, pena pencatat takdir bertanya kepada Allah, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan dia bisa berbicara, ya. Sebagaimana yang diberitakan Rasulullah dan kita mengimaninya, ay Rabbi madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang mesti aku tulis? Kala, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fajar fitil kasah. Maka pena pencatatan mencatat segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk terjadi sampai hari kiamat. Rufi'atil aqlam wa jafatis shuhuf. Shuhuf. Maka pena pencatat takdir telah terangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Dalam artinya enggak mungkin dihapus. Enggak mungkin ditipek. Bahkan mesti akan terjadi sesuai yang telah Allah catat sesuai dengan ilmu Allah dan kehendak Allah pada waktu yang Allah kehendaki. Kullu dhalika musattarun fil lauhil mahfuz. Fa huwa khaliqul ibad wa khaliqun af'alihim. Karena Dia Allah zat yang menciptakan semua makhluknya dan yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka semuanya. Wa ya'lamu jalla wa ala ahwalahum wa arzaqahum wa ajalahum wa ghaira dhalik. Allah Maha mengetahui segala keadaan hambanya. Apakah fulan taat ataukah tidak? Apakah fulan bersungguh-sungguh ataukah tidak? Ikhlas ataukah tidak? Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui berapa rezeki si fulan dan si alan. Siapa yang miskin, siapa yang kaya? Dan Allah ketahui pula ajal-ajal mereka. Kapan dia mati, di mana dia mati, mati dalam keadaan apa? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Law istama'at al-umma 'ala an yanfa'u 'abdan bi syai'in mastata'u an yanfa'u illa bi syai'in ma qad kataballahu lah. Kalau seandainya semua umat, sebenarnya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud kan salah ini, ya. Semua umat, manusianya, jinnya, yang pertama, yang terakhir, bahu-membahu, tolong-menolong untuk memberikan suatu manfaat sedikit saja, sekecil apapun, maka semua umat tersebut walaupun bahu-membahu, tolong-menolong, gandeng tangan, saling menukang, nopang, saling mendukung, enggak akan mampu memberikan manfaat sekecil apapun kecuali suatu manfaat yang memang telah Allah catat dalam lauhil mahfud. Fulan sakit. Kalau saya berkumpul di tangan sekian dokter spesialis, ini dari sisi penyakit dalam, ini dari sisi saraf, ini dari ini, berkumpul, berembuk, ya, bermusyawarah, apa mendiagnosa penyakit fulan tersebut, apa yang harus kita lakukan, obatnya apa, nggak akan menjadi sebab kesembuhan berkumpulnya para ahli-ahli tersebut kecuali dengan kesembuhan yang memang telah Allah tetapkan. Sebaliknya, walau istama'u ala ayyadurruhu bi syai'in lam yaktubu Allah alaihi, mastatau ila dzalika sabila. Sebaliknya kalau semua umat manusianya, jinnya, yang pertama, yang terakhir bersatu padu, tolong-menolong, bahu-membahu, topang-menopang, dukung-mendukung untuk mencelakakan, untuk mencederai seseorang, memberikan suatu kemudaratan yang Allah tidak menetapkan kemudaratan tersebut, maka mereka enggak akan menemukan jalan untuk mencederainya. Walaupun sudah bersekongkol di skenario serapi mungkin, serahasia mungkin, enggak akan mungkin bisa terlaksana kecuali apa yang telah Allah catat. Rufi'atul aqlam wa jafatish shuhuf. Pena pencatat takdir telah terangkat dan lembaran takdir pun telah kering. Artinya terjadi sesuai yang telah tercatat, enggak akan mungkin berubah, enggak akan bergeser, enggak akan berkurang, enggak akan lebih dan enggak akan kurang. Dan ini harus kita yakini. Wa huwa jalla fi ulahu yahdi man yasha wa bi fadlihi wa yudillu man yasha bi hikmatihi wa adlihi. Termasuk bagian beriman kepada takdir Allah, kita mengimani bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan kemurahannya. Bi fadlihi wa rahmatihi Allah Subhanahu wa taala yahdi fulan wa yahdi alan, sehingga dia taat, sehingga di atas berjalan istiqamah. Wa yudhil man yasha bi hikmatihi wa adlihi, sementara Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dan tidak berbuat dolim sedikit pun. Kenapa? Li'anna mulku mulku, li'annal mulka mul, li'annal mulka mulku, karena kerajaan adalah kerajaan Allah. Allah berbuat pada kerajaan sebagai Allah kehendaki. Kita ada kedoliman padanya. Sebagai kita punya rumah, ya, kita bersihkan, kita rapikan. Ada yang nyalahkan? Orang rumah-rumah kita sendiri, ya. Mau kita nanam apa saja sekitar pekarangan, kok nanam jambu? Kok enggak? Kok belimbing saja? Ada yang protes, boleh enggak? Kan enggak boleh. Orang rumah-rumah kita kok. Ya. Demikian juga alam ini. Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai, yang memilikinya. Allah yang mengaturnya. Maka yudhillu man yasha, kalau Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, maka Allah sesatkan berdasarkan dengan hikmahnya dan keadilannya, tidak ada kedzaliman padanya. Karena Allah Maha tahu bahwa fulan dengan ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu, Allah Maha tahu bahwa fulan akan demikian-demikian. Maka Allah takdirkan sebagai ilmu yang Allah ketahui tentang hamba-Nya tersebut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak dimintai pertanggungan jawab atas apa yang Allah berbuat, memberikan hidayah ataupun menghalangi hidayah, menyelamatkan ataukah menyesatkan. La yus'al, tidak dimintai pertanggung jawab, tidak ditanya kenapa. Wahum yus'alun, merekalah yang akan ditanya, makhluk yang akan ditanya, kenapa kamu berbuat maksiat? Bukankah kami telah mengutus Rasul? Bukankah kami telah menjelaskannya dalam Alkitab? Wahum yus'alun, akan dimintai bertanggung jawab atas apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka kerjakan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dalam surat Ghafir ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Maha mengetahui kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan segala sesuatu yang disembunyikan dalam dada. Apa yang dimaksud dengan kha'inatal a'yun? Dikatakan Imam As-Sa'di rahimallahu taala, yang dimaksud dengan kha'inatal a'yun adalah huwa an-nadhar alladhi yukhfihi al-'abd an jalisihi, pandangan yang disembunyikan oleh seorang dari teman dekatnya, teman duduknya. Abang lirik ya bahasa kita ya. Ya Allah Maha mengetahui lirikan pandangan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan segala sesuatu yang disembunyikan oleh hati, ai mimma lam yubayyinhu al-'abdu li ghairihi, segala sesuatu yang tidak dijelaskan oleh seorang kepada orang lain, ada dalam hatinya, dia simpan. Apa yang dia rencanakan minal umma, fallahu ta'ala ya'lamu dhalikal khafi, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi tersebut, walaupun tidak disampaikan, ya, tidak dinambahkan. Fa ghairuhu minal umur adz-dzahirah min babi aula wa akhra. Kalau sesuatu yang disembunyikan dalam hati oleh seseorang, Allah Maha mengetahuinya, maka perkara-perkara yang zahir tentu lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari amalan manusia, amalan hambanya, keimanan mereka, kekufuran mereka, amal soleh yang mereka kerjakan, kemaksiatan yang mereka kerjakan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh, wa hadzal imanu bi hadzal mafhum al mukhtasar bil qada'i wal qadar. Keimanan kepada qada wal qadar dengan penjelasan ringkas ini yang telah dipaparkan sebelumnya tadi, yurithu imanan aliyah, akan mewariskan kepada seorang hamba, seorang mukmin, keimanan yang tinggi. Orang yang mengerti betul tentang takdir Allah sebagaimana telah dijelaskan tadi akan mewariskan keimanan dalam dadanya. Warudbatan aliyatan liman haqqaqa hadzal mafhum wa tamatsalahu, dan akan menyampaikan seorang pada derajat yang tinggi ketika dia betul-betul merealisasikan keimanan kepada takdir dengan pemahaman yang benar tersebut dan dia mengamalkannya. Qala Syekh, wal ghausu fi hadzal bab bi ghairi hujjatin ma'sumatin. Sementara berbicara tentang masalah al-iman bil qada wal qadar, membahas pembahasan tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa hujjah, tanpa dalil yang terjaga kebenarannya. Artinya dia seorang masuk padanya, berbicara, sementara dia tidak mendasari pembicaraan dengan ilmu yang diambil dari Alkitab dan Sunnah. Aurasa jam'an minat tawa'ifi fil idlali wad-dulal. Masuk padanya, memaksakan diri berbicara tentang takdir, sementara dia tidak membekali dirinya dengan ilmu, dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafis saleh, maka akan mengantarkan dan menyebabkan seorang atau beberapa kelompok manusia terjatuh dalam kesesatan dan menyesatkan. Dia sesat fi nafsi wa yudillu ghairah. Dia menyimpang dari kebenaran, lebih daripada itu dia berusaha mengajak yang lain untuk tersesat sebagaimana dia sesat. Orang lain bingung sebagaimana dia bingung. Wa huwa amrun khatir. Pembahasan masalah tadi, permasalahan yang fa huwa amrun azim. Permasalahan yang sangat besar, bukan permasalahan yang ringan. Sirrun min asrarillahi jalla wa ala. Pembahasan masalah takdir termasuk di antara suatu rahasia, suatu yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita enggak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Fulan min ahli sa'adah, fulan min ahli saqawah, fulan min ahli jannah, fulan min ahli nar, tidak kita ketahui. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wal haudhu fihi yanbaghi an yakuna bihadarin wa qadarin. Oleh karena ini berbicara tentang masalah takdir ini merupakan keharusan, bukan seharusnya, bukan seyogyanya, merupakan keharusan seorang berbicara dengan penuh hati-hati, biqadarin, dengan hati-hati dan dengan kapasitas yang pas, berbicara dengan benar, penuh kehati-hatian dan dengan kapasitasnya yang benar. Wa alla yatajawazal abdu ma qarrarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanat wa sallamat bi as-sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Dan tidak boleh bagi seorang untuk berbicara melampaui apa yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diimani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berserah diri kepadanya. Wasara ali sadatul ummah wa aimmatuha, tidak boleh melampaui apa yang telah ditempuh oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Jadi enggak asal ngomong, enggak asal bicara, tapi sebatas yang dijelaskan Rasulullah dan sebagaimana yang telah diyakini dan diamalkan oleh salaful ummah. Dan ini enggak bisa datang demikian saja tanpa belajar. Enggak mungkin seorang faham tentang al-iman bil qada wal qadar dengan fahman sahihan ala wifqil kitab wa sunnah tanpa dia belajar kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Qala al-Imam Ibn Qudamah fi kitabih Dhammit Ta'wil. Kemudian selanjutnya dari Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari menjelaskan, tadi telah dikatakan bahwa berbicara dalam masalah takdir harus dengan hujjah. Tidak boleh seorang berbicara dengan hati-hati, dengan kapasitas yang benar. Tidak boleh melampaui yang ditegaskan dan dijelaskan Rasulullah. Maka dinukil ulama keterangan para salaf. Berkata al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Dhammit Ta'wil, halaman yang ke-21. Ana rajulan min fuqaha'il Madinah, bahasanya ada salah seorang fuqaha dari kota Madinah yang mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala alima ilman fa'allamahu al-ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui suatu ilmu yang kemudian Allah ajarkan kepada hambanya. Artinya, di antara ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, ada di antara ilmu yang Allah ajarkan kepada hambanya. Allah sampaikan ilmu tersebut. Wa alima ilman lam yu'limhu al-ibad. Dan di antara ilmu yang Allah ketahui, ilmu yang meliputi segala sesuatu, ada di antara ilmu tersebut yang tidak Allah ajarkan kepada hambanya. Ada yang disampaikan, ada yang tidak. Ada yang Allah khususkan, ada yang sampaikan kepada hambanya. Faman yadlubul ilma alladhi lam yu'limhu al-ibad, maka barang siapa yang berusaha mencari tahu, mengorek-ngorek, berbicara tentang ilmu yang Allah tidak mengajarkan kepada hambanya, lam yazdad minhu illa bu'da. Maka upaya dia untuk mencari tahu tersebut tidak akan menambahkan dia kecuali semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kebenaran. Sebagai orang-orang ahli filsafat, mereka ingin segala sesuatu itu harus mengetahui hakikatnya. Mereka harus tahu, mereka korek, mereka ini. Hatta termasuk masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka berdalam-dalam padanya tanpa hujjah. Fadhallu wa adhallu. Enggak menambahkan upaya mereka semakin jauh dari Allah dan jauh dari kebenaran. Wal qadaru minhu. Sementara kata Imam Qudamah menukil ucapan fuqaha Madinah, ya, sementara ilmu tentang takdir termasuk adalah ilmu yang Allah tidak ajarkan kepada hambanya. Artinya tentang bagaimana rahasia takdir Allah, siapa yang mukmin, fulan mukmin ataukah kafir, sukun min ahli jannah ataukah bukan, ya, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Langsung aja ya, tadi dikasih tahu sampai 2:30 ya. Masih semangat atau enggak nih? Semangat ya. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim, qauluhu ya pernyataan Imam Al-Khumaiti, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kullahu qada'un minallah wa fi nusfatin fadlun minallah. Demikian juga termasuk dari beriman kepada qada' wal qadar, ya. Kalau sebelumnya meyakini bahwasanya kebaikan, kejelekan, segala sesuatu yang manis ataupun yang pahit adalah dengan takdir Allah, kemudian di sini jelaskan termasuk dari bagian beriman kepada takdir adalah seorang mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang menimpa dirinya tidak akan mungkin meleset dirinya. Dan segala sesuatu yang meleset dan tidak akan mungkin menimpanya, dan itu semuanya yang menimpa ataupun yang luput, yang mengenai ataupun yang tidak mengenai, ya, itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. dan sebagian yang lain disebutnya fadlun minallah, itulah keutamaan dari Allah. Artinya ketika dia mendapatkan sesuatu, itu fadlun minallah. Ketika dia luput dari sesuatu, itu pun fadlun minallah. Walaupun sepintas mungkin kita merasa rugi, kita menyayangkan, ya, kok gagal ya. Sudah mati-matian, sudah diupayakan, luput. Ya. Maka kita hendak yakin bahwa itu takdir Allah. Dan itu keutamaan dari Allah kepada kita. Karena apa? Karena Allah yang maha mengetahui. Dan kita tidak mengetahui. Sudah berupaya sebesar mungkin ya. Untuk meminang seseorang gadis ya, pilihan sudah. Kayaknya sih dari semuanya kayak masuk nominasi saya katanya. Kok ditolak gitu loh. Mungkin nyesel gitu ya. Itu fadlun minallah. Loh kok fadlun keutamaan? Ya bisa jadi gitu. Suatu di belakang hari yang terjadi yang akan terjadi kita enggak tahu kan gitu. Enggak tahu. Nanti akan ada contoh di sini luar biasa. Tunggu saja tanggal tayang ya, guys. Qala yuqarriru huna ya, di sini Al-Imam Al-Humaydi rahimallahu beliau ingin menegaskan yaitu kepada segenap kaum muslimin, kepada segenap para pembaca Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ma taqaddama bayanuhu, sesuatu yang telah dijelaskan di depan yaitu min annal abdul mu'mina, bahwa seorang hamba yang beriman alladzi radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, seorang hamba yang ridha Islam sebagai agamanya, seorang hamba yang ridha Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, an ya'lama ilman yaqinan la syakka fihi wa la miryata anna ma asabahu min makruhin au ibtila'in au nahwa dzalika lam yakun liyukhti'ah. Nah, dia sadari, dia yakini dengan benar, dia yakini tanpa keraguan dan kebimbangan bahwa segala sesuatu yang menimpanya berupa perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang enggak disenangi, apakah kerugian, luputnya usaha, gagalnya panen, merosotnya omset, kan enggak selama-selama naik terus kan gitu, kadang ada naik ada turun kan gitu. Au ibtilain, atau ujian apa saja, ataukah sakit, meninggalnya anggota keluarga ya. Atau musibah apa saja. Lam yakun liyukhti'ah, enggak akan mungkin perkara yang makruh yang tidak dia senangi tadi, atau ujian apa saja bentuknya, enggak akan mungkin untuk meleset darinya. Innama amrun qad qadarahu Allahu jalla wa ala alaihi wa kataba alaihi. Apa yang menimpa dia dari perkara yang dia tidak sukai tadi, apakah musibah ataukah yang lain tadi, adalah bukan perkara yang ditakdirkan Allah kepada dia dan telah Allah catat menimpa dia. Dia yakini, dia imani. Iya. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu. Telah terjadi kan? Ya. Tahu ini takdir Allah. Saya harus ridho, saya harus sabar, saya mengharapkan pahala. Wa anna ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah, dan dia juga meyakini dengan benar tanpa ragu, tanpa bimbang, bahwa segala sesuatu yang luput dari dia, dari perkara-perkara yang dia inginkan, dari kebaikan yang ingin dia raih, yang dia telah rencanakan ya, kok gagal. Bahwa segala sesuatu yang luput dan meleset, lam yakun liyusibah, enggak akan mungkin dia dapatkan. Walaupun dia minta tolong siapapun, minta rekomendasi Pak Presiden toh. Ya. Untuk dapat tender ya, untuk menang ini ya, enggak mungkin dia dapatkan. Yang menang orang lain. Kenapa? Karena memang bukan jatah dia, bukan takdir dia, enggak akan mungkin dia dapatkan. Qulu dzalika waqi'un bi qada'illahi wa qadari. Itu semua terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Famasyiatullahi nafidah wa amruhu jalla wa ala madin fi khalqi jami'an. Karena kehendak Allah telah mesti berjalan. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku untuk segenap hambanya. Fa idza aqana al-'abdu bi hadza, apabila seorang hamba, seorang mukmin yakin Bahasanya segala sesuatu dengan takdir Allah, kebaikan atau kejelekan yang dia ingin capai ataukah yang dia ingin terhindar daripadanya. Kalau dia yakin dengan takdir Allah, itma'anna qalbuh, hatinya akan tenang. Walaupun keuntungan yang sudah di depan mata ternyata meleset, nah, ya sudah, dia enggak akan terlalu menyesal sekali. Kenapa dia kembalikan takdir? Memang belum rezekiku, mau dikemanakan? Kalau belum rezekinya, jangankan baru direncanakan atau kesepakatan teken ya, baru MUU, sudah masuk dalam mulut, kalau belum rezekinya keluar lagi kok. Betul. Wansyaraha sadruhu, dan hatinya pun dia akan tenang dan dadanya pun akan lapang. Enggak akan sumpek. Enggak akan gerundel. Enggak akan menyesal ya. Kalau seandainya sedikit kecewa maka akan segera berlalu. Wajar manusia kan gitu. Punya keinginan ternyata hampir tercapai kok enggak dapat. Ada sedikit kecewa, wajar. Tapi enggak berlalu-lalu dia hibur. Nah, biqada illahi wa qadari. Qadarullah ma syaa fa'al. Mau apa lagi gitu. Saya mengharap pahala saja. Semoga dapat ganti di hari yang lain lebih baik gitu. Faman yuridillahu an yasrah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis samaa. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya menerima agama Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah jadikan dadanya sumpek sesek seakan dia naik ke langit. Tanbihun. Ini kita lewat sedikit ya. Ini apa yang telah kita sampaikan mewakili. Tanbih ja'a fi nuskhatin, disebutkan dalam sebagian nuskhah, sebagian riwayat kitab Ushul Sunnah, wa anna dzalika kulluhu fadlun minallah. Artinya apa yang luput, apa yang mengenai kita ya, menimpa kita, itu semua dengan adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ukhra, dalam ayat yang lain, dzalika kullahu qada'un minallah. Kata Syekh, inda ta'ammul, ketika kita cermati perbedaan lafaz tadi, itu semua takdir Allah, itu semua keutamaan dari Allah. Ketika kita lihat dengan lebih jeli, lebih cermat, la najidu farqan fi makna wad dalalah. Setelah dilihat dengan jeli dan cermat, tidak kita dapatkan perbedaan makna. Loh, kok bisa? Ini satunya mengatakan ini semua takdir Allah, ini semua adalah keutamaan Allah. Kok bisa enggak beda maknanya? Kata Syekh, fa inal abda, yang demikian dikarenakan seorang hamba idza aiqana wa tayaqana wa amana wa sallama wa istaslama lillah. Seorang hamba apabila dia yakin dengan seyakin-yakinnya, beriman, berserah diri dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Bima sabaqa taqrir, dengan penjelasan yang telah lewat, alima, dia akan tahu, anna ma asabahu fa huwa fadlun. Bahasanya apa yang menimpa dirinya adalah keutamaan Allah. Hatta walaupun surahnya adalah musibah, walaupun secara lahir dia adalah musibah, itu adalah fadlun. Kenapa? Minimalnya Allah memberikan pahala, minimalnya Allah gugurkan dosa. Pengennya kan gak sakit gigi kan ya. Kalau udah kambuh sakit gigi, nungging duduk enggak enak, tidur enggak bisa kan gitu. Salamanallah wa afanallah kan. Ini mungkin bagi kita ini enggak nyaman, sakit dan sebagainya. Bisa jadi fadlun minallah. Zahirnya musibah, penyakit yang sangat menyakitkan, sakit gigi itu ya. Sakitnya enggak ketulungan, enggak ada seorang pun yang datang nengok gitu. Pulang sakitnya. Kenapa gigi ya wes, cuma gigi kan gitu. Coba kalau sakit agak apa, walaupun dirawat itu enggak berbahaya kan. Yang nengok banyak kan gitu. Tapi kalau sakit dianggap biasa kan. Zahirnya sakit gigi kan musibah. Tapi fadlun minallah, ketika kita perhatikan, kenapa? Minimalnya kalau kita ikhlas loh ya. Kalau ikhlas digugurkan dosa. Kalau kita ikhlas diangkat derajat. Kalau kita ikhlas dapat pahala. Minimalnya itu. Dan Allah Maha mengetahui dan kita tahu di balik apa yang Allah takdirkan. Alima wa anna ma asaba fa huwa fadlun hatta walau kana ibtilaan wa imtihanan wa ikhtibaran. Sekalipun secara zahir adalah musibah, ujian, cobaan yang merundung dari kemarin belum selesai datang ini katanya. Kemarin ngobatkan si fulanah belum terbayar utangnya sudah ujian lagi ngutang lagi. Kalau ada misalnya, ya sabar, semoga jadi sebab raf'id darajah wa mahfil khotoya. Wa huwa rif'atun. Bisa jadi itulah rif'ah. Rif'atu ibtila'u rif'atin. Bisa jadi ujian yang menyebabkan diangkatnya derajat di sisi Allah, menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba abdahu ibtalah. Dan Allah apabila mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Ya. Jadi ibtila itu adalah ujian untuk hamba yang beriman ya, al-mustaqim. Itu adalah tanda bahwasanya Allah mencintai dia. Allah ingin dia datang pada hari kiamat dalam keadaan dia membawa satu kesalahan pun. Pengen enggak? Ya. Tapi bukan berarti dungo ya, doa ya Allah timpakan kepada aku musibah. Ya. Jangan ya. Kita doanya minta salama wal afiyah. Tapi kalau diuji, ya sabar, mengharapkan pahala. Kenapa kita enggak boleh doa minta didatangkan ujian dan cobaan? Karena belum tentu ketika datang kita bisa sabar, buru-buru nyari minta pahala ya. Sabar aja belum tentu bisa. Sehingga doanya minta selamat. Tapi kalau seandainya ternyata Allah uji dengan musibah, ya kita mohon, kita sabar, kita mohon pahala. Kemudian dibawakan dalil saya di sini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji di antara siapa di antara yang paling baik amalnya. Artinya kebaikan, kejelekan, nikmah, musibah, itu Allah datangkan kepada hambanya untuk Allah menguji siapa di antara hamba yang paling baik amalannya. Fa idza ma alima dzalika huwa qadallah. Apabila seorang hamba menyadari segala sesuatu yang menimpa dia, kebaikan atau kejelekan, nikmah ataukah musibah ataukah ujian, itu semua dengan qada Allah. Alima anna dzalika min fadlillah alaihi. Maka dia akan sadar bahasanya apa yang menimpanya kemurahan dari Allah. Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Akan dikebanyakan manusia mereka tidak bisa bersyukur. Kalau syukur dapat nikmah ini akeh tunggale gitu. Dapat istri salihah, anaknya orang kaya, lomo gitu. Baru nikah dikasih ini mobil kamu pakai yang hitam atau yang putih gitu. Yang merah gitu. Rumah yang di sana dan sini mungkin bersyukur alhamdulillah Allah datangkan aku jodoh yang demikian gitu. Tapi kita dapat musibah ya. Untuk sabar, bersyukur susah ya. Bersyukur dalam keadaan nikmat ya, akeh tunggal ya. Tapi tetap bersyukur dalam keadaan dapat ujian ini yang sulit untuk diwujudkan. Wa idza ma taqarrara hadzal i'tiqad wa tasarrabahu qalbu. Apabila keimanan kepada takdir yang sebagaimana telah dijelaskan tadi dan itu meresap ke dalam kalbu seorang mukmin. Wa khalata hadzal i'tiqad sunni as-sahiha bashatatal qalbi. Keyakinan as-sunni as-sahih, akidah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah ini, apabila menyatu dengan relung hati yang paling dalam ya, yastaqirru, maka dia akan tenang hidupnya. Apapun yang dia terima, tenang. Naik pangkat alhamdulillah, kena PHK walhamdulillah tabungan masih ada ya. Masih bisa daftar perusahaan yang lain ya. Yastaqir wa yatma'innu, dia akan tenang. Wa yuslimu wa yusallim, dia akan berserah diri dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa yansharihu sadruhu, dadanya akan lapang. I'minanan wa tasliman lillahi jalla wa ala. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa asa an taqrahu syai'an. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu. Bisa jadi engkau enggak menyukai penyakit, enggak bisa jadi engkau enggak menyukai musibah, ujian. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sementara Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak sekali. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sementara kita enggak mengetahui. enggak mengetahui apa yang baik untuk diri kita. Saya sebutkan lebih dahulu di sini kisah ya, untuk mengakhiri pertemuan ini dan kita lanjutkan pada asar nanti. Sebuah kisah ya, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizallahu taala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Asakir dengan dalam kitabnya Tarikh Dimasq, Tarikh Damaskus ya, dengan menyebutkan sanad kisah yang kisatan ajibatan, kisah yang sangat menakjubkan, yang ringkasnya kata beliau, ana ahadul quwat saqata minat sath, bahwa salah seorang komandan pasukan Bani Umayyah pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, sang komandan tersebut jatuh dari atap rumahnya. Fangka sorot rijlah, yang menyebabkan kedua kakinya patah. Musibah atau nikmah ini? Fadlun au musibah ini? Ini musibah kan gitu. Dohirnya musibah. Fa'adahu al-imam Abu Kilabah. Maka al-imam Abu Kilabah, seorang tabi'i ya, datang menjenguk sang komandan tersebut, ingin menghibur. Dia dapat musibah, datang ingin menjenguknya. Faqala lahu, maka al-imam Abu Kilabah berkata kepada sang komandan tersebut, la'allahu fi hadha khairun laka, semoga pada kejadian yang menimpamu yang menyebabkan kedua kakimu patah ini menjadi sebab kebaikan bagi dirimu. Masya Allah, nasihat seorang imam, seorang ulama, menanamkan akidah as-sahihah kepada saudaranya yang ditimpa musibah. Bukan datang, ah ini kemungkinannya dua, kalau enggak diamputasi kamu ya cacat seumur hidup gitu. Enggak demikian, tapi didatang, dijenguk, diberi apa ya, dihibur dengan ditanamkan akidah as-sahihah. La'alla fi hadha khairun laka, bisa jadi, semoga pada kejadian yang menimpa dirimu yang menyebabkan kedua kakimu patah menjadi sebab kebaikan untukmu dari Allah Azza wa Jalla. Kala maka sang komandan berkata, ya Aba Kilabah, ayu khairin fi kasri rijlaiya jamia, kebaikan apa yang diharapkan dari patahnya kedua kakiku? Jalan susah, jadi beban keluarga. Buru-buru jalan ya, keluar, mau buang hajat kan repot kan gitu ya. Ayu khairin, kebaikan apa yang diharapkan dari patahnya kedua kakiku? Maka Imam Abu Kilabah mengatakan, ma satarallahu alaika akthar, sesuatu yang Allah menutupinya atas dirimu, tidak memberitahukan hakikat kebaikan di balik itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah tunjukkan. Bisa jadi ada kebaikan yang banyak. Berselang waktu ya, summa lamma juyisatil juyus liqital Husain bin Ali, waktu ya zamanul fitnah ya, sebagai buntut dari terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu madluman, dan waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa ya, dan beliau memerintah di Syam ya. Datang pasukan Husain bin Ali dari Madinah, dan itu dengan undangan dari zaman fitnah. Ada pihak-pihak yang menyampaikan bahasanya Husain bin Ali datang dengan bawa pasukan ingin melawan Muawiyah, ingin mengambil kekuasaan. Maka tatkala pemerintah Bani Umayyah ya, di bawah pimpinan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, menyiapkan pasukannya untuk menghadapi siapa? Husain bin Ali yang datang dari Madinah dengan para pecintanya, dengan para orang-orang yang setia dengan dia, pengikutnya, merasa Husain yang lebih berhak untuk jadi khalifahnya. Maka Bani Umayyah pun menyiapkan pasukan disiapkan segalanya. Arsala ilaihi al-wali, maka penguasa ya, pemerintah yang berkuasa waktu itu yaitu Muawiyah yang memerintahkan bil khuruji lil qital Husain, memerintahkan untuk pasukan diberangkatkan memerangi Husain bin Ali bin Abi Thalib yang datang dari Madinah. Faja'ahu ar-rasul, maka sang komandan yang kedua kakinya patah didatangi utusan Amirul Mukminin, utusan khalifah. Wa huwa yahmilu al-amra, utusan datang dengan membawa instruksi, mandat, kamu berangkat pimpin pasukanmu. Faqala lir-rasul mu'tadiran, maka sang komandan pun menyampaikan kepada utusan khalifah dengan menyampaikan udzur. Anta tara ma hasala bi, engkau menyaksikan sendiri apa yang menimpa diriku. Kedua kakiku patah, buru-buru memimpin pasukan. Ya. Jalan-jalan saya susah. Saya. Mau gimana? Ya. Fa'adzaroh, maka diterima udurnya. Sumaqala dhalikal qaid, maka sang komandan pun mengatakan, Rahimallah Aba Kilabah, semoga Allah merahmati Abu Kilabah, Qad kana li fi kasri rijlaya khairan ayya khairin, sungguh patahnya kedua kakiku padanya membawa kebaikan yang sangat luar biasa. Alhamdulillahilladzi najjani min dami ibni binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan diriku untuk berpartisipasi dalam menumpahkan darah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sepintas adalah musibah, tapi adalah fadlun wa nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, sementara Allah akan menjadikan banyak kebaikan yang banyak. Wallahu ya'lam wa anta la ta'lam. Allah Maha mengetahui mana yang pas, mana yang baik untukmu, sementara engkau enggak tahu. Maka hendaknya di sini ya, apapun yang menimpa kepada diri kita, maka yang pertama kita yakini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu yang terbaik yang Allah tetapkan untuk diri kita. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa ya saja yang menimpa diri kita, kebaikan atau kejelekan. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita juga di sini insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah bi idznillah taala. Wassallallahu alhamdulillah.